terjadi. Hancur kau akhiri. Satu kata janji tak kembali. Kawan Jahe, kita nyanyi sama-sama. Sini, saya mau dengar suaranya, kita nyanyi yuk.